Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu bahwa yang membuat hidup kita nelangsa itu adalah dosa-dosa kita. Tidak ada yang membuat kita menderita selain keburukan kita sendiri. Jadi kalau kita lagi berbuat maksiat, ya dosa dalam skala apapun, itu kita harus siap nih. Ini yang kita lakukan bekal balik ke kita, enggak ketukar. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita nyakitin orang, kita siap aja bekal sesuatu terjadi nih. Kita ngelicik, tunggu aja. Mendekati zina, tunggu. Pokoknya tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali dia pasti balik ke kita, pasti. Gak akan meleset, gak akan ketuker. Jadi siapa yang paling mengancam diri kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.